Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduka wa banu 'abidik wa banu imaik. Nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlil fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك وسترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. أما بعد saudaraku yang dimuliakan Allah, saimin saimat serta anakku, alhamdulillah di pagi yang penuh keberkahan bergabung dua keberkahan, keberkahan bulan Ramadan dan keberkahan pagi hari. Bertumpuk dua keberkahan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai semua amal kita, memberkahi kita dan keluarga kita, memberkahi hari-hari yang tersisa yang diberikan untuk kita semua. Sesungguhnya bagian dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana mengajarkan hafalan Al-Qur'an untuk anak-anak. Sebelumnya saya mohon maaf kalau sesungguhnya saya bukan orang yang berpengalaman, tapi saya orang yang baru mencoba dan ingin agar anak-anak saya dan anak-anak muslimin hafal Al-Qur'an baik. Karena anak saya yang pertama umurnya baru 9 tahun, jadi sampai hari ini dia belum hafal Quran 30 juz. Insya Allah dia sedang berusaha. Yang kedua baru 8 tahun, itu juga belum hafal 30 juz, juga sedang berusaha. Yang ketiga baru 4 tahun dan baru memulai. Kalau sudah nanti kita lihat dalam Islam begini aturannya. Yang keempat baru 6 bulan, jadi usia menyusul, jadi belum. Yang kelima belum ada, insya Allah nanti Allah izinkan. Dan saya punya banyak anak yang lain, saya punya anak-anak didik, sehingga kami belajar banyak dari teman-teman yang hafal Al-Quran dan mengajar Al-Quran sehari-harinya. Saya dan teman-teman membuat sebuah lembaga pendidikan namanya Kutab. Disitulah kami belajar bersama, belajar banyak dengan Al-Quran sebagai acuan utamanya, baik hafalan ataupun ilmunya. Kutab untuk anak 5-12 tahun dalam sejarah Islam, itu sekolah untuk 5-12 namanya Kutab. Disitulah kita punya data cukup menarik. Di Depok dan di Purwakarta, kalau di total saya pasnya nulisnya lupa, tapi mungkin sekitar 200 orang. Masih ada 3 lagi yang lain, di Bekasi 1, di Jakarta Timur 1, di Semarang 1. Di situ kita punya data yang menarik, dan masya Allah anak-anak kita adalah anak-anak yang kemampuannya tidak seperti kita. Di awal saya cuma ingin katakan bahwa anak-anak jangan disamakan dengan kita. Kalau kita mengatakan berat, itu kita. Kalau kita mengatakan sulit, itu kita. Bukan anak-anak kita. Anak-anak kita hebat semuanya. Anak-anak Anda ini masya Allah. antum orang-orang yang baik, yang berilmu, yang soleh, masya Allah, anak-anak antum pasti hebat. Kami menerima anak-anak yang mohon maaf, terkadang tidak sinkron antara suami dan istri. Terkadang ada seseorang yang hidup harus single parent, membesarkan anak, mencari harta sendiri, membesarkannya, mendidiknya, jadi seperti apa? Antum dengan segala yang Allah berikan kenikmatan, pasti anak-anaknya hebat. Maka jangan anak-anak ditarik turun sama kayak kita. Biarkan dia terbang tinggi. Kalau kita tidak bisa mengikuti mereka terbang, kita lihati dengan indah, kita tuntun mereka dengan doa kita. Jadi jangan mereka disamakan dengan kita. Itu yang pertama penting saya. Jadi nanti akan saya tunjukkan betapa untuk anak-anak, Al-Quran itu seperti besi di tangan Daud alaihissalam. Tumpau besi, ada yang lembut besi itu, tak ada yang lembut. Tapi di tangan Daud, besi sangat sederhana. Quran memang besar, aku. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Kalau kami turunkan pada gunung saja, belah ke gunung. Quran lewat turun ke gunung, belah ke gunung. Jadi Quran memang sesuatu yang berat, berat, agung. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat, qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Itu wahyu ke Quran. Quran itu berat. Ini seperti besi, berat. Tapi kalau buat anak-anak itu seperti di tangan Daud alaihissalam. Antum belajarlah bagaimana Nabi Daud bisa sederhana besi di tangan dia. Ya. Jadi jangan sampai mereka disamakan kita, karena banyak yang menyamakan kayak kita. Aduh susah nak, aduh rumit nak, ya. Apa kamu gak kecapean ya? Itu kita, bukan mereka. Bahari rupanya itu. Ya. Baik, teman-teman di Allah SWT, sebelum saya masuk hati tentang teknis apa segala macam, karena kalau soal anak teknik itu jauh lebih sederhana, namanya orang-orang yang masih bersih gitu, itu jauh lebih mudah daripada kita ya. Setengah mati karena itu hafal sama dead body kan. Iya, Masya Allah. Itu berupayanya setengah mati. Buat anak tidak perlu banyak teori. Tidak perlu banyak teori. Kalau buat anak-anak, itu apa aja masuk. Oh, anak-anak itu lewat depan rumah tetangganya. Tetangganya nyetel lagu. Apa dia lewat doang? Anak-anak bukan? Iya. Itu anak-anak. Lewat dia apa? Itu anak-anak. Bukan kita. Ya, kita ini kan filenya sudah macet, foldernya udah error, banyak yang error, kan? Virus kadang-kadang sudah masuk di beberapa folder, ya. Kadang-kadang masuk sudah sampai di, ya, di pusat datanya, gitu. Antivirus sudah tak mempan lagi kadang-kadang, sudah yang paling aktif 2013, sudah tak mempan lagi. Kadang-kadang terpaksa harus install ulang, kadang-kadang. Maka dari itu. Sekali lagi, kenapa saya ulang-ulang ini? Karena banyak yang kita enggak yakin itu. Kalau buat anak-anak sederhana, besi itu kan di mata kita, di mata Daud, bukan besi itu. Kayak air, sederhana aja. Al-Quran. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan riwayat ini dalam Sahih Muslim. Untuk di awal saya mengkotimai tentang, saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Di beberapa ini tentang memangnya apa sih Pak harus ngapal Quran itu ngapain, apa tujuan orang ngapal Quran. Dan ada sepasang suami istri berantem sepasang suami istri tentang anaknya yang sedang ngapal Quran. Anaknya masya Allah anaknya luar biasa ya, ngapal Quran. Sekali lagi buat siapapun anak hebat, sederhana buat mereka. Ada suami istri berantem gara-gara anaknya ngapal Quran. Antum harus bersyukur kalau suami istri gak berantem gara-gara anak ngapal Quran. Aneh Pak, kalau anaknya main judi berantem orang tuanya itu saya sepakat. Sepakat dalam arti, yuk kita saling koreksi gitu. Kenapa tuh anak berjudi? Kenapa tuh anak berzina? Kenapa tuh anak mencuri? Itu saya sepakat. Nah ini anaknya ngapal Quran berantem orang tuanya coba. Muslim, kalau gak muslim saya gak bicara. Muslim, sholat. Bayangkan itu. Ibunya semangat agar anaknya menghafal Quran. Hafal Quran. 10 komplasir yang baik setanak yang mulai. Bapaknya mengatakan, emangnya apa gunanya kalau anak saya hafal Quran? Berantem akhirnya. Betul-betul nih. Berantem orang tuanya. Kabarnya terakhir anaknya dibelah dua. Dibagi dua maksud saya. Karena anaknya dua yang hafal Quran. Dibagi dua. Anak satu ikut konsep bapaknya. Anak kedua ikut konsep ibunya. Kasihan. Jadi kalau ada orang yang sampai tidak setuju anaknya menghafal Quran, jangankan itu, jangankan itu. Kalau ada orang tua yang menganggap kalau anaknya hafal Quran karena ingin jadi ustaz, jadi anaknya hafal Quran, orang tua bilang, emang kamu jadi ustaz ya nak? Saya ingin luruskan kepalanya hari ini. Kalau ada orang tua yang masih begitu berpikir, saya ingin luruskan kepalanya hari ini sebelum saya bicara teknis. Karena nanti percuma, saya bicara teknis panjang lebar, gitu. Ujung-ujungnya orang bilang, anak saya nggak perlu hafal Quran pak, karena dia mau jadi dokter, coba. Kalimat apa itu? Itu kalimat sekuler yang sudah menjarah daging dalam diri kita. Kalau dokter tidak perlu menghafal Quran, kalau arsitek tak perlu menghafal Quran. Itu ketika sekuler sudah menjarah daging dalam diri kita. Anehnya, kita merasa hebat dengan Islam kita ketika kalimat sekuler. Terus kita merasa kita akan menguasai bumi, kita akan dirikan khilafah, kita akan... Ada kegedean ngomongnya. Wah, biasanya gak minat Quran di keluarga. Terbentuk di image tadi. Maka dari itu, teman-teman, dari Allah SWT. Ini salah satu yang akan meluruskan kepala kita di wedding. Ini sudah pernah disampaikan di sini sebenarnya. Supaya kita tahu bahwa Al-Quran itu memang merupakan semua muslim, ini panduan pegangan semua muslim. Sebaca Anna Nafi' Ibn Abdul Harith, Ibn Abdul Harith, Nafi' Ibn Abdul Harith laki'u Umar bin Usman. Nafi' bertemu dengan Umar bin Usman, Usman di sebuah tempat. Wa kana Umar yasta'miluhu 'ala Makkah. Umar mengangkat Nafi' sebagai pemimpin Mekah. Umar khalifahnya, Nafi' sebagai amir Mekah. Faqal. Nafi' bin Abdul Harith bertanya pada Umar, "Man ista'malta 'ala ahli al-wadi?" Umar, siapa yang Anda angkat untuk masyarakat al-wadi? Al-wadi dalam bahasa artinya lembah. Walaupun saya tidak tahu apa yang dimaksud di sini, tapi siapa yang kau angkat untuk memimpin masyarakat al-Wadi? Faqala, Umar menjawab, Ibnu Abza. Kata Umar, ada seseorang namanya Ibnu Abza, itu yang saya angkat menjadi pemimpin untuk masyarakat al-Wadi. Nanti karena belum pernah mendengar siapa Ibnu Abza, dia nanya, "Waman Ibnu Abza?" Ibnu Abza itu siapa? Umar menjawab, "Maula min mawalina." Dia mantan budak kami. Budak. Ya, enggak ada di Indonesia budak hari ini. Budak manusia yang rendah, yang derajatnya hanya hampir sama dengan barang. Separuh manusia, separuh barang dianggap. Sehingga bisa diperjualbelikan. Dia dulu dia mantan budak kami. Bayangkan mantan budak jadi pemimpin. Nanti bertanya, tertakhrata alihi mah. Orang tidak mungkin hafal kecuali membacanya berulang-ulang. Kata Umar, dia orang yang qari di kitabillah Al-Qur'an Karim. Wa innahu 'alimun bil fara'id. Dan dia seorang alim, seorang ahli ilmu untuk ilmu fara'id. Fara'id itu bisa berarti ilmu syariat Islam. Kemudian, si Umar mengangkat pemimpin. Di antara panduan Umar adalah dia seorang penghafal Al-Quran dan dia paham ilmu syariat. Karena dia memimpin. Mantan budak itu kan status masa lalu. Ya, mantan budak itu status masa lalu. Dan itu walaupun sesendah itu. Qala Umar. Apa panduan Umar? Umar memberikan panduannya. Amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Bukankah Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda? Nah, ini panduannya Umar. Landasan Umar mengapa begini cara memutuskan? Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Alkitab ini, dengan Al-Qur'an ini masyarakat. Jadi Allah angkat masyarakat dengan Al-Qur'an ini. Dan Allah jatuhkan sebuah masyarakat dengan Al-Qur'an. Bukankah itu kalimat nabi kalian, kata Umar. Nah, maka teman-teman rahmati Allah, ya, dalam Sahih Muslim. Ketika ini yang kita lihat, maka ternyata seorang penghafal Quran itu tentu setelah itu dia memahami isinya sehingga dia menjadi orang yang paham syariat. Itu adalah merupakan orang yang berhak untuk memimpin. Dia punya potensi sebesar itu untuk memimpin. Kalau khalifahnya Umar, pemimpin di bawahnya bukan orang sembarang. Kalau khalifahnya Umar, gitu. Kalau khalifahnya Umar, Umar yang pemimpin bukan sembarang orang. Tak mungkin Umar memilih pemimpin sembarang. Kriterianya sangat ketat. Baik. Dan silahkan nanti dibaca. Setahu saya sudah ada terjemahan bahasa Indonesia-nya. Salah satu buku yang menulis tentang mengapa harus menghafal Al-Quran, tulisannya Insinyur Abdul Daim Al-Kahil, orang Suriah. Buku-bukunya mulai diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau Arabnya itu tinggal ambil download satu web dia, bukan satu tulisan. Satu web dia yang kurang lebih ada 1000 makalah dan sekian banyak buku dia. Itu gratis, semua satu web bisa download itu. Ya, orang dermawan terhadap ilmunya, ya. Memerangi copyright, ya. Tidak ada, ambil saja. Ambil dia. Ya. Nah, itu di situ beliau menulis tentang mengapa harus menghafal Al-Quran. Nah, beliau hafal Al-Quran di usia 10 tahun. 10 tahun ini seorang insinyur mekanik, Rasul ya. Dan hari ini aktif di webnya dan keliling di banyak negara. Salah satu yang menyampaikan tentang kemujizatan Al-Quran dan Sunnah dari sisi ilmiah. Ada teman yang nanti Allah, silahkan baca itu, saya tidak perpanjang lebar itu. Tentang mengapa orang harus menghafal Al-Quran. Satu lagi poin yang sering saya ulang-ulang adalah, kalau antum lihat ulama dan ilmuwan-ilmuwan besar sepanjang Islam besar memimpin bumi, rata-rata mereka hafal Quran, apapun keahlian mereka. Apapun keahlian mereka, mereka rata-rata hafal Quran 30 juz di usia 10 tahun. Saya sering sampaikan ini. Itu sudah rata-rata. Kalau saya boleh ambil rata 10 tahun, ya kalau di dalam bahasanya Ibnu Khaldun, bahasa Ibnu Khaldun, beliau mengatakan bahwa segera selesaikan hafalan Quran anak-anak Anda sebelum memasuki usia junun as-siba. Kalau junun as-siba, junun artinya gila. Siba artinya usia kanak-kanak. Apa yang dimaksud? Saat anak-anak sudah mulai susah untuk disuruh gitu. Ketika mereka sudah mulai ingin menunjukkan dia sebagai orang yang besar, dan memang itu adalah proses, itu bukan hal yang rumit, sederhana saja, tapi itu ketika dia sudah tidak mau lagi disebut sebagai anak-anak, sudah mulai susah, dan seterusnya terutama ketika dia sudah mulai menginjak usia balig. Kalau Ibnu Khaldun, segera selesaikan sebelum usia balig. Sekarang kita balik umur berapa? 12 kira-kira ya, 12, 13 ya, dan yang terlambat lagi 14, ada lebih cepat lagi. Ada lebih cepat lagi. InsyaAllah, berarti tugas kita mempercepat itu. Segera selesaikan hafalan Quran. Nanti kalau tidak kunjung selesai, kayak kita nasibnya. Susah apa nasib kita ini kan? Ya sudah. Itulah jatah kita gitu ya. Yang kita berusaha, ya sehebat-hebatnya kita berusaha ya. Namanya kita sudah hampir kecil tua gitu ya. Kesibukan sudah sebanyak ini. Sehingga di tadi saya cerita di lembaga pendidikan kami itu, saya bilang ke semua guru-guru. Ini anak-anak ini mulai dari nol. Bahkan mereka banyak dan jauh lebih banyak yang belum bisa baca Quran. Masih kecil, belum bisa baca Quran. Antum-antum ini baca Qurannya sudah bagus-bagus. Bahkan sudah ada yang punya modal beberapa juz. Ini guru-guru yang belum hafal Quran terutama. Yang bukan guru Quran. Guru Qurannya harus hafal Quran 30 juz. Saya bilang, tapi begini. itulah antum sudah punya modal duluan, tajwid antum sudah bagus, bahkan antum sudah punya modal hafalan. Tapi saya sampaikan ke antum, ini tidak berlangsung setahun, enggak sampai setahun, antum harus angkat bendera putih di hadapan anak-anak. Nyerah, nyerah. Duluan deh. Oke, duluan saja anak. Ya. Jadi bapak ibu guru tinggal aja di belakang, enggak apa-apa kita ngajar sambil nangis-nangis, sudah? Enggak apa-apa. Tapi itu kejadian, enggak perlu setahun, enggak perlu setengah tahun bahkan. Untuk anak-anak tidak perlu setengah tahun untuk mengejar anda. Betul kan? Betul kan? Angkat bendera putih untuk anak. Nyerah saja di hadapan mereka. Anak-anak punya kecepatan yang luar biasa. Tapi sederhana. Ya. Saya kasih contoh. Salah satu yang ada di kita itu, kita ini kan sebenarnya sekolah yang bukan tahfidz murni. Tahfidz murni itu artinya tahfidz juga ada yang lain. Kemudian sekolahnya zuhur pulang, bukan sore. Saya bilang zuhur pulang. Dari zuhur ke asar jatah orang tua. Gak ada orang tua nitip anak di sini. Ya, kapan jatah orang tua? Gak ada, tidak ada dalam sejarahnya orang tua nitip pulang soleh itu gak ada ceritanya. Mana peran orang tua? Jadi ya, siang pulang, jadi zuhur pulang. Belajar macam-macam, belajar macam-macam. Masya Allah, segitu saja. Dan space mereka menghafal paling sampai paling lama sampai tengah 10 pagi. Dan itu hanya bayangkan satu guru kan tidak satu muridnya. Satu guru 12 orang. Itu seorang guru hafid 12 orang. Tapi tidak sampai setahun. Kan kalau selalu satu tahun ajaran itu kan tidak setahun ya, kan potong liburan. Satu tahun ajaran pertama itu biasanya speednya masih lambat karena masih menyesuaikan, nyari pola, namanya anak-anak gak pernah diisi Quran segala macam itu ya, lisan mereka juga belum terbiasa segala macam itu perlu cari pola. Itu Masya Allah. Masya Allah mereka punya kecepatan yang sangat luar biasa dan seperti besi di tangan Daud tadi itu. Di waktu yang singkat itu kalau kisarannya sekitar 3 juz hafalan mereka. 3 atau 2 juz. Yang makbul sekali 4 atau yang 8 juz. Berapa pun. Usia mereka 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Makin gede makin susah hafalnya. Jangan. Makanya sederhana kita anak-anak itu. Sederhana. Jadi ada niat kita yang cukup yang sangat cepat itu adalah ini bulan pertama atau kedua biasanya akan punya kesempatan yang jauh lebih cepat. Bagaimana dia? Dan aku juga perlu tahu mereka belum bisa baca Quran. Jadi konsep yang mengatakan mereka harus bisa baca Quran dulu baru menghafal itu tidak benar. Ya? Kalau anak antum harus membaca dulu baru menghafal, umur berapa mulai menghafal ya? Hah? 10 tahun kita. Kira-kira 10 tahun tepat. Kira-kira 9 atau 10 tahun. Kenapa? Biasanya baru bisa baca dan tajwidnya kemudian mulai lancar, tajwidnya mulai bagus. Betul tak ya? 9 atau 10 tahun ya? 9 atau 10 tahun. 10 tahun baru mulai menghafal Quran, itu tidak sesuai dengan konsep Islam. Konsep sepanjang kebenaran Islam. Saya katakan, bayangkan sampai dituliskan bukunya untuk kita, Hanawah, ya. Ini bukunya Imam Ibnu Jauzi, rahimahullah ta'ala, judulnya Al-Had Al-Hifzil Ilmi Wadik Kibaril Hufad. Anjuran untuk menghafal ilmu. Anjuran untuk menghafal ilmu dan menyebutkan para penghafal besar, orang besar yang berupa para penghafal. Penulisnya adalah Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, ulama ke-6, wafat tahun 597 Hijriah. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau menulis ini buku tipis dan sudah ada terjemahnya, Bagaimana menghafal itu ternyata konsep ilmu Islam. Sebelum saya bacakan beberapa poinnya, Antum harus hati-hati dengan kalimat-kalimat manis yang berbasis penelitian. Karena sebenarnya penelitian-penelitian itu sebenarnya bisa jadi hanya sebagian dari yang ada di pendidikan terutama, itu bisa jadi hanya merupakan perpanjangan tangan atau untuk menguatkan konsep orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tanpa kita sadari. Hati-hati dengan saya tunjukkan ini diantaranya, atau baca ya, Heinrich Pestalozzi. Langsung aja, Pestalozzi adalah orang yang tidak suka dengan hafalan. Maka tidak aneh. Ini siapa ini dia? Pendiri SD. Jadi kalau ada orang, bahkan muslimah sekalipun, yang katanya ilmunya S3, profesor sekalipun, kalau mengatakan bahwa menghafal Quran tidak ramah otak, ini sumbernya, orang kafir ini sumbernya. Ini sumber pertamanya. Kemudian dilakukan berbagai penelitian otak untuk menguatkan itu. Kemudian bahkan akhirnya sekolah-sekolah Islam mengatakan tidak ramah otak bahkan menghafal Quran di usia kecil. Masya Allah. Saya bilang otakmu itu yang tidak ramah. Terus saya mau tanya, kalau umur 10 tahun orang-orang besar dalam sejarah Islam menghafal Quran, kira-kira mulainya umur berapa menghafal? Kira-kira? 5. Coba kira-kira ya. Oke, kalau Imam Syafi'i umur 7 tahun menghafal Quran, hafal 30 juz, mulainya umur berapa beli? Mulai hafal? Coba. Beli kan 4 tahun kira-kira ya. Sudah kan? 4 tahun itu sudah SD belum? Sudah belum. Kemudian sudah SD masih dibilang tidak ramah otak menghafal Quran. Itu konsep kafir. Ini orang Wang Pintau sendiri SD-nya memang gitu ya. Saya jangan mudah tertipu oleh semua. Oh, ini penelitian Pak. Kalau kita mukmin, kita mukmin. Kita punya konsep, kita punya sejarah kebesaran. Mereka tidak ingin kita kembali. Mereka tidak ingin kita kembali pada kebesaran itu. Gitu ya. Baik, karena rahmat Allah SWT, saya bacakan beberapa poin. Ada dua poin saja dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan sebuah mukaddimah. Dan ini kitab sebenarnya sangat unik. Kitab ini sangat unik, gitu ya. Kalau antum baca, sebentar ya, saya. Dan ini sebenarnya menantang siapapun yang para ilmuwan sebenarnya untuk meneliti buku ini. Tadi sini tuh buku ini beliau sampai menyampaikan tentang bentuk fisik, suhu fisik. Dari situ bisa dianalisa ini orang cerdas atau tidak, siap untuk ilmu atau tidak, dan seterusnya. Jadi kalau Ibnu Jauzi melihat orang tahu, wah ini potensi bagus, wah ini harus agak serius ini nanganinya ya. Oh ya, ini agak perlu waktu nih. Itu ilmu hari ini hilang, hilang ilmu itu. Sekarang kalau antum ujian untuk mengetahui itu pakai ilmu apa namanya sekarang? Itu. Yang tadi pakai ilmu psikotes. Psikotes gimana caranya? Antum disuruh mengisi kan? Lama-lama. Itu belum nungguin nanti. Ya kan? Nanti Pak dinilai dulu. Ya seminggu lah kira-kira keluarnya. Lama-lama. Sini orang itu jauh juga. Oke. Kita bukan Islam. Banyak ilmu yang hilang, teman-teman. Betul. Jangan Anda pikir hari ini peradaban hebat sekali. Kita aja banyak ilmu yang hilang. Banyak ilmu yang hilang. Ibnu Jauzi tadi, apa Ibnu Sina yang hafal Quran 10 tahun itu? Itu untuk deteksi penyakit, di dokter ya. Untuk deteksi penyakit. Itu kelamaan kalau pakai apa itu namanya? Berbagai macam alat. Ketika dia asal pegang detak jantung orang, dia tahu dia punya penyakit apa. Sini coba, saya pegang. Oh, Anda punya masalah di sini. Hanya dengan mengetahui detak jantung orang, dia tahu penyakitnya. Coba. Hari ini yang itu dokter nggak bisa. Tanyakan, ini ada dokter boleh tanya. Tanyakan pada ahli dokter yang mana. Tanyakan pada profesor hari ini. Ya, banyak ilmu yang hilang hari ini. Maka ditunjukkan, ini loh jalannya, ini jalannya, dimulai dari sini. Dari menghafal kitabullah. Ya. Baik, ini saya bacakan mukadimah. Amma ba'du. Ya, ya amma ba'du. Fa inna Allah azza wa jalla, karena ada mukadimah dan yang lain sekali. Fa inna Allah azza wa jalla amatana bi hifdzil Qur'ani wa 'ilmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk menghafalkan Qur'an dan ilmu. Menghafalkan Qur'an dan ilmu, bukan cuma Qur'an. Kalian kan? Jadi konsep menghafal itu konsep Islam. Wabakala man qablana yaqra'una kutubahu minas suhuf. Orang-orang sebelum kita, sebelum umat Muhammad, itu kalau membaca buku-buku mereka, dibaca dari buku. Eh, ternyata balik dari ini ya. Kita ilmu nemunya di mana? Itu ya, di buku. Sekarang berubah, ada yang baru lagi, gitu ya. Ada yang online, ada yang e-book, ada yang macam, gitu ya. Intinya tulisan. Itu kebiasaan umat sebelum Muhammad SAW ternyata. Tidak, umat terdahulu. Wala yakdiruna alal hifz. Mereka tidak sanggup menghafal. Sebentar, saya mau nanya, Ibu Jauh ini nulis untuk kita atau tulis untuk dia sebenarnya, di zaman dia? Ini apa tentang Mbak nulisnya? Saya akan nulis untuk kita hari ini. Dan mereka umat terdahulu kenapa begitu? Karena tidak sanggup menghafal. Falamma ja'a Uzair faqara at-taurata min hifzih. Ketika datang Uzair dan mampu menghafal Taurat, dia baca Taurat tanpa megang kitab Taurat dari hafalannya. Itu tahu Uzair? Tahu siapa Uzair? Qala al-Yahud Uzairun ibnullah. Yahudi berkata, Uzair anak Tuhan. Tentu orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Taurat Nasara, Qatil Nasara, ya, bahwa Isa itu anak Tuhan. Ya, masing-masing klaim. Ternyata ini salah satu jawabannya, teman-teman. Ini salah satu jawabannya. Mengapa Uzair dianggap anak Tuhan? Uzair tiba-tiba di saat semua orang tidak ada yang bisa menghafal Taurat, dia datang menghafal Taurat, membaca dari hafalan mereka. Faqalu hadza ibnullah. Akhirnya mereka mengatakan, ini anak Tuhan. Lu kita suci gak ada yang bisa menghafal, dia hafal. Mana ada yang bisa menghafal kalam Tuhan kecuali pasti anaknya Tuhan. Lalu ini logikanya, cara menyusun logikanya. Hadza ibnullah. Fakaifa naqulu bi syukri man hawwalana anna bina sab'a sinin minna yaqra'u al-Qur'an an tahrikan. Maka menjauhi mengatakan, maka bagaimana? Yuk kita syukuri. Bahkan di anak-anak kita ada yang hafal Qur'an usia 7 tahun. Bukan 10 tahun, bukan seperti Uzair yang sudah remaja. Bayangkan orang-orang Yahudi itu, kalau hidup di antara anak kita muslimin yang sudah hafal Qur'an di usia kecil, mereka akan bilang, anak Tuhan tambah banyak nampaknya sekarang, gitu ya. Keterupan yang hafal Qur'an ya, anak Tuhan tambah banyak nampaknya sekarang. Cuman, luar biasa. Ini konsepnya, ini mukadimah beliau, ini konsep sangat Islami. Baik, yang kedua yang mau saya bacakan. Tentang sebenarnya kalau anda baca dari sini pun cukup nabi kena menghafal Quran. Fasal tarbiyatus sabi alal hifz. Bagaimana mengajari anak menghafal? Baik tuh. Itu judulnya sendiri. Apa nama ini? Sudah ditulis abad 6. Nah, datang dari bukunya. Sulit ini, sulit. Ini buku kan tebal, sulit ini. Terjemahnya. Sekarang ini perlu diurai buku ini. Perlu dijelaskan, bahkan perlu diteliti karena banyak hal yang tadi menantang para ilmuwan untuk membuktikan kalimat-kalimat beliau. Apa kata beliau? Ini fasal tarbiyatus sabi' ala al-hikam. Wa mata i'tadala al-mizaj wa takamala al-aql. Kapan saja anak mulai stabil jiwanya, mulai tenang, mulai sempurna akalnya. Ya? Karena anak itu biasanya teman-teman kalau anak kayak saya melihat pokoknya anak saya gitu ya, anak saya yang usia 4 tahun, yang anak usia 4 tahun itu bicaranya sudah sangat lancar. Walau dia ketika bertutur anak itu pasti masih memerlukan kosakata yang banyak sehingga karena cara bertuturnya agak aneh sama anak-anak ya, karena bahasanya belum nyambung sempurna. Ya? Tapi nanti setahun lagi biasanya, setahun lagi ketika lisannya sudah lancar, kemudian biasanya akan ditambah dengan dia sudah mulai bisa bertutur, menyampaikan dengan lebih baik. Kalau sudah seperti itu, aujabazalika yaqadatasabi. Kalau sudah begitu, maka sang anak itu sudah siap. Dia sudah punya kesadaran yang siap terhadap menuntut ilmu. Faman ruziqa waladan, siapa yang Allah anugerahi anak? Falyajtahid ma'ahu, maka tolong yang serius, kata beliau, bersama anak itu, yang bersungguh-sungguh membimbing dia. Wal taufiq min wara'i dzalik, insyaallah nanti Allah akan berikan taufik untuk itu. Bayan bagi ini Allah bayan bagi lahu an yu'awwidahu an-nadhafa wa at-taharah min as-siwar. Maka sudah seharusnya orang tua membiasakan kebersihan. Jadi sampai gitu juga biasakan kebersihan anak gitu tuh, biasakan dia mulai berlatih kebersihan sejak kecil. Wa idza qifahu bil adab, ajari dia adab. Adab atau adab ya? Adab, akhlak. Fa idza balagha khamsa sinin, kalau sudah sampai umur 5 tahun, akhadahu bihifdzi ilmi, mulai dia menghafal ilmu. Pertanyaan saya, mulai umur berapa menghafal Quran? 5 tahun. Jadi konsep besar. Karena kita kurikulumnya enggak mau buka, kita ulama, jadi terserah kita. Kelamaan, ulama ini konsepnya sudah panjang, sudah luar biasa. Silakan baca biografi Mujauzi, itu orang sehebat apa. Ini beliau tunjukkan. Kalau anak sudah sampai umur 5 tahun, ambil dia untuk segera memulai menghafal Al-Quran. Ya, ingat ya, yang punya anak umur 5 tahun, sudah harus mulai. Kalau ada ini panduan, kalau ada di antara antum yang anaknya sudah balik atau menjelang balik baru menghafal, antum terlambat. Yang balik atau sudah menjelang balik baru menghafal, terlambat. Namanya terlambat, banyak macetnya. Yang error, yang masalah, yang jengkelin, yang bikin senewan, hal itu kan bilangnya. Ini namanya karena Anda terlambat. Ini dari sifat yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Taubatan nasuha, karena ini konsep mendidik anak yang sudah tercampuri konsep sekuler, liberal, kapitalis dan macam dari itu. Karena ternyata dalam Islam 5 tahun mulai hafal. Dan yang pertama dihafal, kalau beliau tidak dibutuhkan, yang menghafal ilmu. Yang pertama dihafal dari semua ilmu adalah Al-Qur'an Karim. Sebelum ini kita bicara lebih detail lagi, kalau di bawah 5 bagaimana? Nanti saya kasih panduan. Di bawah 5 bagaimana? Tadi kan 5 mulai. Kalau antum 5 mulai, itu nanti tergantung kecepatan anak beda-beda. Kalau yang cepat seperti Imam Syafi'i, 7 tahun selesai, 2 tahun gitu. Kalau dia mulai 4, 5, 6, 7, 4 tahun. Kalau mulai 5, 5, 6, 7, 3 tahun. Ya? Untuk anak-anak yang cepat umurnya. Yang tadi saya cerita, yang anak perempuan umur 7 tahun di kami yang sekarang sudah 8 juz pada belum setahun, saya tanya pada orang tuanya, bapaknya, ini bapak ini punya target anak bapak ini hafal Quran 30 juznya kapan pak? Ya kan? Padahal saya yang mengurus, yang membimbing sekolah itu, tapi saya tanya ke bapaknya, lihat itu baru benar, yang ngajari Quran kita di sekolah. Tapi nanya ke bapak ini dulu kan? Karena ternyata yang membuat dia cepat adalah peran hebat bapak ibunya. Bapak ibu, bapak maunya kapan pak? Selesai 30 juz. Ustaz, insya Allah tahun depan. Masya Allah. 8 tahun, kalau itu masuk 9 tahun dia berapa pulang 30 juz lagi? Sekolah cuma setengah hari. Jadi kalau ada sekolah 6 tahun, hafal 1 juz itu main-main yang kurang. Enam tahun SD, satu juz itu tidak serius dengan Qurannya. Dua juz tidak serius dengan Qurannya. Bahkan tiga juz pun tidak serius dengan Quran. Tuh, kan karena setahun untuk segitu tidak perlu enam tahun. Kalau Anda betul memberi ruang untuk Quran, itu ternyata hanya perlu waktu sebentar. Kalau Anda asal Anda beri ruang. Tadi saya bilang, menghafal itu di kami hanya perlu waktu dari mulai masuk 7:30, segala macam persiapan, apa pertemuan awal, persiapan 8:00 mungkin baru mulai, gitu ya. 9:30 sudah selesai. Pada satu guru 12 anak. Coba, dari waktu satu sedikit bukan? Kalau ditambah lagi, tadi masya Allah, bukan 2 tahun seseorang selesai 30 juz, 2 bulan seseorang selesai 30 juz. Dan saya tunjukkan 2 bulan itu. Baik, jadi cari teman-teman rahmat Allah atau jadikan rumah kita rumah yang serius dengan Quran. Kita berharap berkah tapi Quran kita buang. Bagaimana ceritanya? Ya kan? Kita ingin kita supaya keluarga berkah, Pak. Berkah itu masukin Quran, itu nomor satu. Mendengar konsep-konsep lain, berkah itu masukkan firman Allah dalam kehidupan rumah tangga kalian. Bicara tentang berkah, Quran diusir. Ah, itu main-main namanya. Ya, yang serius tentang Quran itu. Baik, teman-teman, Allah SWT. Kami kemarin saya bawa seorang dokter dari Gaza ke sekolahan untuk bicara di depan anak-anak dan guru-gurunya. Dan dengan berhati-hati beliau mengatakan, dan karena sakit begitu saya katakan bahwa lembaga sekolah ini namanya Butal. Butal itu bukan nama, tapi itu nama pendidikan di zaman sepanjang sejarah negara Islam untuk usia 5-12. Kemudian dikatakan namanya Butal, masya Allah Butal. Butal jauh kata si wahyati kharajat al ulama kibar ulama. Karena dalam sejarah itu. Padahal ya, cuma balikin nama saja. Gitu ya, cuma balikin nama saja. Itu yang pernah melahirkan orang-orang besar sepanjang sejarah Islam. Makanya itu sepanjang sejarah saya ngobrol dengan dia sampai di tempat. Beda di tempat, dia berteriak-teriak mengatakan Utah dalam sejarahnya yang pernah melahirkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, melahirkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ahmad Yasir, Rantisi. Siapa dia? Kenapa? Karena mereka yang dari Syam pun sudah kehilangan nama Kutab itu. Padahal itu mereka orang paling pantau. Kalau di Indonesia kuping kita aneh ya. Makanan apa itu Kutab itu, Pak, ya kan? Tapi kalau mereka, karena mereka yang pernah tahu dalam sejarahnya kebesaran Islam. Nah, lupakan nama itu. Ya, walaupun nama itu sangat penting, lupakan itu. Tapi kemudian ada satu pesan yang menarik yang beliau sampaikan di antaranya adalah segera selesaikan hafalan Quran kalian karena setelah itu tugas kalian banyak. Jangan lama, segera cepat habiskan selesai dan tugas anak-anak ini sangat banyak setelah ini. Baik ulum syariah atau ulum ghair syariah, baik ilmu-ilmu syari, ilmu agama kita atau ilmu-ilmu yang sesuai ilmu agama. Ya, jadi artinya ya, menghafal Quran itu bukan mau jadi ustaz itu. Ya, itu harusnya syarat salah satu ustaz harusnya. Harusnya kayak saya tidak boleh bicara di sembarang tempat gini. Indonesia ini menjadi rusak berantakan kan gara-gara semua orang boleh bicara agama. Akhirnya keruh negeri ini. Harusnya standarnya itu. Makanya kita perbaiki di anak kita standarnya. Ya, kita perbaiki standar di anak kita sehingga esok-esok mereka tidak akan terima semua orang bicara. Akhirnya siapapun ya muncul kan. Apalagi kalau sudah hadir di TV, wah itu sudah ngeri sekali. Dekat jelas sejarah ilmunya, entah bagaimana ceritanya, asal tampil di TV, orang-orang di daerah akan mengatakan itu ulama besar. Orang nggak ngerti ilmu, ngomong asal mencak saja. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini saya kata ilah ini orang ngomong apa? Terus dia baca hadis yang tidak ada sama sekali. Innalillahi, itu betul. Ada dalam Sahih Bukhari, masya Allah. Hanya karena itu begini. Dan orang besar, nama besar itulah. Makanya standar itu kita perbaiki nanti. Jangan kita perbaiki, tidak boleh lagi, ini rusak begitu caranya. Yang bangun gedung ini, yang puluhan lantai ini Pak, harus orang ahli. Ini bangunan gedung biasa. Yang membangun peradaban manusia, harus ulama-ulama ahli. Tidak boleh sembarang orang. Yang tidak layak berhenti, tidak usah bicara ya. Baik, hadirin rahmat Allah SWT. Jadi, ternyata mulai menghafal umur 5 tahun. Ya. Saya berikan satu ikal ini hanya ini saja. Ini tulisan Mahmud Al-Qalawi, ya. ada yang seperti ini banyak, jadi seperti ini banyak dan ini hanya teknis yang membantu saja. Intinya kalau anak-anak di awal usia mereka kayak usia 5 tahun yang rata-rata belum bisa baca Quran ya, kalaupun sudah bisa masih belum lancar gitu ya, kalaupun sudah ada yang bisa ya, maka biasanya yang banyak bekerja adalah telinganya, pendengarannya, sebelum matanya. Nanti kalau dia sudah bisa baca, maka akan lebih cepat. Nah gitu. Tapi tidak perlu nunggu bisa baca. Kalau telinga yang bekerja, dan ini juga perlu diketahui bahwa telinga itu dalam Quran itu menempati posisi yang lebih banyak disebut daripada penglihatan. Telinga ini lebih banyak disebut dari penglihatan. Maka dari itu telinga ini punya kelebihan yang lebih dibandingkan mata, walaupun masing-masing punya kelebihan. Tapi kalau dibanding itu mengapa Quran menyebut pendengaran asma' lebih besar dan lebih banyak daripada al-basar? Itu karena telinga punya kekuatan yang dahsyat. Makanya itu kalau ada orang buta, gak bisa lihat kan? Tapi kemudian pendengarannya masih jalan, dia bisa jadi orang besar. Tapi kalau ada orang tidak mendengar, biasanya satu paket dengan tisu. Matanya lihat, tetapi dia tidak mendengar, satu paket dengan tisu. Agak sulit, jauh lebih sulit, betul ya? Daripada orang buta, pendengaran masih jalan. Itu rahasia mengapa Quran menyebut, salah satu rahasia mengapa Quran menyebut cara pendengar lebih banyak. Jadi tolong pekerjakan dengan sempurna nih telinga kita. Dan Masya Allah telinga adalah yang bekerja terus menerus. Aduh, suka pernah gak tidur? Tapi semua yang kejadian kedengeran di kuping, tidur lalu. Begitu bangun, saya gak tidur kok. Saya itu kan dengar semua, kamu ngomong apa, temannya bilang, kamu ngorok gitu loh. Kadang-kadang, telinga ini merekam sesuatu, kita pada tidur. Dan subhanallah, telinga itu sudah ada sejak dalam janin ibunya. Pendengaran sudah bekerja, menurut para ahli, sejak dalam janin ibunya. Ini aja nih. Ya. Mata di dalam rahim ibunya belum bekerja. Kenapa belum bekerja? Ya belum bekerja, pun gelap berlatih tiga. Rahim itu kan bila sampaikan dalam Quran dan sampaikan di ilmu kedokteran hari ini berlapis tiga, gelap. Jadi mata melek sekalipun tidak ada yang tidak lihat. Jadi ya itu sudah dalam jari ibu itu sudah bisa jalan. Nanti ini dari sinilah nanti dia akan memulai. Jadi ya dari sini tidak dalam rahim itu dia akan memulai. Dan tadi, nah telinga itu yang terakhir bekerja. Ketika orang mau meninggal, orang masih mau meninggal, itu mungkin mata sudah terpecah, kan? Orang sudah sekian lama di ICU, alhamdulillah terjadi umpamanya aja, umpamanya itu keadaan seperti itu, biasanya para dokter masih akan terus bicara, perawat-perawat itu akan, kalau bahkan dia umpamanya mau melakukan apa, mengganti apa, di pasien sudah tidak berdaya itu dia akan ngomong biasanya, Pak, maaf begini ya, saya melakukan ini. Karena para dokter mengatakan pendengarannya masih bekerja. Yang lain sudah tidak bekerja, semua tempatnya alat. Pendengaran masih bekerja. Masya Allah, kekuatan telinga pendengaran itu yang dipekerjakan. Kalau itu yang dipekerjakan. Sebelum saya masuk lagi, satu poin lagi. Ini tidak bisa ditawar kalau ini. Jadi ya, Quran itu punya musuh-musuh. Yang kalau musuhnya datang, Qurannya pergi. Jadi ya, kalau kegelapan hadir tak ada cahaya. Kalau ada cahaya, kegelapan itu akan nyah pergi sana. Intinya adalah apa saja yang diperdengarkan dan itu berupa dosa atau kesia-siaan, maka ini musuhnya Quran. Suara yang isinya adalah dosa dan kesia-siaan itu musuhnya Quran. Baik. Yang cukup besar dan menjadi pembahasan panjang para ulama adalah musik. Ya, tolong angkat tangan siapa yang mengatakan musik itu dapat pahala. Saya kalau bermusik pak atau saya dengar musik dapat pahala, angkat tangan. yang berani bisa saya tuntut di hadapan Allah. Saya mau tanya di hadapan Allah, betul kan bahwa bermusik dapat pahala? Tunjukkan ayat dan hadisnya bermusik dapat pahala. Sampai seorang ulama ketika ditanya oleh muridnya, guru, menurut anda musik itu seperti apa? Gurunya tidak mau menjawab halal atau haram. Gurunya mengatakan, nah, kalau bumi ini dibelah jadi dua, ini baik, ini buruk, kemana kau masukkan musik? Kenapa? Kalau ada sih ya? Kalau bumi ini hanya dua, kau belah jadi dua, hak dan batil, kau masukkan kemana musik? Ada yang berani masukkan pada hak? Dan yang berani silakan katakan dan tunjukkan, karena hak itu ukurannya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi saya tidak membahaskan fikir. Pembahasan fikir silakan tanya pada ulama fikir, bapak boleh hukumnya haram atau boleh bersyarat, silakan tanya pada fikir. Bahkan yang paling ringan boleh bersyarat itu adalah bersyarat namanya. Syaratnya cacat kembali pada haram. Tapi dalam hukum fikir kembali bermasalah. Oh, jadi kalau kita mau mudah menghafal Quran, jangan Quran digabung dengan musuhnya. Ya, antum capek nanti menghafal bersama Ustaz Bobby, ya kan? Habis itu dengerin musik lagi di sini, ya. Tapi Quran itu enggak. Anak-anak ya, kita pengen hafal Quran di rumah setelah musiknya tapi siang sore malam, ya. Itu gimana? Jadi kalau mau cepat, kalau mau bagus ya anak, musik tidak ada di rumah. Kita tidak ada saja di rumah, itu paling hanya minimalis, Pak. Kenapa? Di rumahnya tidak ada musik, bawahnya tidak ada musik. Tetangga tidak ada musik, kan cemudan. Ya, kan? Ya. Tapi kita tidak bisa kadang-kadang melarang tetangga itu. Tetangga tidak, ya. Tempat, contohnya tempat saya tinggal. Di rumahnya tidak ada musik. Tapi di belakang rumah saya yang berbatas tembok sangat tinggi gitu ya, itu wah itu musiknya sampai kalau ini lagi kondangan nih kayaknya gitu. Itu tiap pagi ada menunya, tergantung ini harinya hari apa. Kalau hari Jumat menunya makan pasir gitu. Dan nanti kalau dia agak siangan dikit jandut, saya tidak tahu, saya tidak tahu di belakang rumah itu karena itu berbatas tembok sangat tinggi. Jadi kita tidak ada musik di rumah pun, itu hanya minimal sehari ini. Jadi kita pengajian tidak musik, enggak. Loh, apalagi enggak ngaji. Apalagi hari ini ngaji kalau enggak pakai musik hari ini, enak. Enggak pernah rasanya kurang kenyak, ya. Ini ngaji kurang crispy. Kita mau ngaji apa itu? Jadi saya katakan, Quran tidak pernah sejalan dengan saya sebelum baik. Allah, anda tahu Musyari Rasid Al-Afrasi ya, yang tilawahnya enak sekali, betul ya? Musyari itu suka bernasir. Jadi beliau masih ada ya, dan Allah jaga beliau dan berikan istiqomah. Dulu beliau kuliah bareng saya di Madinah 2 tahun di bawah saya. Mana ininya? Video dia diwawancarai di TV Mesir tentang musik. Dia karena suka bernasyid, kalau untuk dengerin nasyidnya gitu ya, memang suaranya enak, gitu ya, suaranya saya musik sendiri, gitu ya, suaranya enak. Ditanya oleh si pembawa acaranya, ditanya tentang, Anda bernasyid atau musiknya ya? Musyari mengatakan bahwa, Anda dengarkan ulang semua nasyid saya, tidak ada satupun alat musik di sana. Tidak ada satupun alat musik di sana. Apa Anda mengharamkan musik? Jawaban dia, saya tidak mengharamkan musik, tapi saya merasa sangat mengganjal di hati saya tentang musik. Saya dari sejak kecil hidup bersama para ahli Al-Quran. Ada wawancaranya? Saya bersama para ahli Al-Quran. Nah, salah satu imam Masjidil Haram, tidak tahu sekarang masih ada atau tidak, Syekh Adil Al-Talbani, Masjidil Haram yang sekarang. Syekh Adil Al-Talbani diwawancarai di TV Al Jazeera dengan saya atau TV yang lain, beliau termasuk ulama Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang tidak mengharamkan musik. Yang tidak mengharamkan musik. Semua ulama yang kata-kata mengharamkan musik, dan beliau tidak. Beliau katakan tidak. Saya tidak mengharamkan musik. Dan ini wilayah fikih biasa, dialog biasa. Tapi Anda boleh tanya pada siapapun. Dan saya mau sampaikan kepada beliau, tidak pernah sekalipun saya mendengarkan musik. Hukum berbeda, hukum berbeda hukum. Tapi inilah kehidupan kami. Kalau kita kan tidak, bukan halal, berarti besok saya boleh tak mandutin lagi. Ini memang ada tanya yang boleh kan? Beda. Kalau mereka orang ahli ilmu, ketika beliau sampai pada istihad, ini tidak mungkin. Tidak mungkin menurut saya mengharapkan saya tidak sampai ke sana. Menurut beliau tidak sampai dari ke sana. Tapi itu kesimpulan hukum. Tapi kemudian ternyata pilihan hidupnya berbeda. Ya? Baik, karena nanti gini, kenapa saya tekan kuat di sini? Nanti untuk masukin Quran sekalipun, itu Qurannya kalau nggak pergi, campur aduk, acak-acakan, atau anak-anak bingung. Anak bingung, sekali waktu dia menikmati alunan Quran, sekali waktu dia menikmati lagu religius apa itu? Ya, lagu-lagu religius itu katanya. Anak-anak akan bingung. Jadi, usir musuhnya Quran. Ya, kalau berat berarti memang ya perlu belajar. Perlu belajar. Bisa, sangat bisa. Anak-anak itu bisa. Mereka bagaimana biasakan itu, ya kan? Bagaimana biasakan? Karena saya sejak menikah, sejak hari pertama, bahkan belum malam pertama, kemudian saya sudah berkomitmen dengan istri saya waktu itu bahwa tidak ada musik di rumah kita nanti. Jadi komitmen kami, ya. Jadi semua yang namanya musik, nasib, bungkus, plastik, buang tempat sampah. Benar itu? Kumpulan pun komitmen kami. Saya tidak bicara hukum, saya tidak bicara hukum. Ini komitmen keluarga suami dan istri. Sehingga anak-anak kami tidak ada yang terbiasa nyanyi gitu. Itu aja tidak bisa, tetap saja ada yang didengar, ada yang dihafal. Namanya juga anak-anak tadi. Lewat aja hafal ya kan? Lewat aja hafal. Terus anak-anak sampai mati. Suatu hari saya ajak anak saya yang pertama dan kedua ke Surabaya. Ada sebuah acara besar. Saya mengisi di acara itu yang hadir saya kira lebih dari 1000 orang itu. Acara besar sekali. Nah, ternyata karena kita duduk depan, anak saya sedudukan di samping saya. Ternyata begitu baru mau memulai acara, saya tidak tahu susah acara. Begitu mau memulai acara, nyanyi dulu. Nyanyi lagunya Arab, ya kan? Nyanyinya laki-laki ganteng, necis gitu. Dengan joget ala Arabnya gitu. Saya lihat anak saya. Saya biarkan dia gak tahan juga. Anak saya yang kedua, bilik-bilik saya. Apa? Gak jelasnya cara. Untung dia gak ngajak pulang. Karena saya begini ya di situ. Gak jelasnya cara. Kenapa? Ya apa nih orang? Cukup-cukup nyanyi gak keluar, gak jelas. Orang gimana dibiasakan teman-teman? Kalau aku biasakan dengan musik, gak bisa tidur. Ini kan tergantung kebiasaan. Buat dia, tidak dengar Quran itu juga nikmat. Anda perlu tahu, kenapa musik dan Quran bermusuhan luar biasa? Sama-sama ada langgamnya. Betul ya? Anda kalau dengarkan baca Quran, beda kori, beda langgamnya. Ya kan? Ada kenikmatannya. Bahkan kadang ada air mata yang tersusurkan. Betul ya? Sama, musik juga gitu. Kalau lagi galau, gitu kan? Terus lagunya, asyolah, ini saya banget lagunya, nangis. Iya gitu. Makanya kok sama, itu Quran yang tidak mau disaingi. Quran tidak mau disaingi. Ini saya cuma memberikan pilihan, kalau aku mau ambil juga atau tidak itu terangkan, kan ini begitulah. Aku tanya lah, bahkan tadi saya bilang, Syekh Masjidil Haram, Syekh Adil Al-Talbani, yang diwawancarai dengan jelas mengatakan saya tidak mengharamkan musik, dia jamin, saya tidak pernah mendengar musik. Itu. Baik. Saya bacakan yang 14 poin itu. Ya ini kalau ini teknis saja teman-teman, ya teknis saja yang membantu, untuk menghafal. Karena intinya anak-anak itu konsepnya satu aja, talaqqi. Mana satu konsepnya? untuk anak-anak talaqqi. Saya ada konsep yang pakai visual, ada gambar ya. Saya cuma ingin katakan langsung, hati-hati dengan konsep visual. Karena konsep visual itu tidak semua istimewa dalam Islam. Umpamanya bicara tentang masalah malam, ya, malam. Walaili idza yaghsha. Gambar malam muncul. Ya, masih bisa digambari, betul ya? Tapi begitu bicara tentang surga neraka, munculin apa? Begitu gambarnya taman, bahaya. Anak-anak itu begitu masuk di kepala mereka, susah keluarnya. Kemudian mereka membayangkan surga sesederhana itu, neraka sesederhana itu. Padahal itu malah ainun ro'at wala udhunun samiat. Akhirnya hanya ditulis surga. Gitu ya? Jadi hati-hati dengan visual, karena tadi saya bilang, sudahlah, usia mereka, biarkan mereka mengembara dengan telinganya, nanti ketika kita jelaskan ke mereka tanpa visual, dan dengan banyak hal yang tidak boleh divisualkan dalam Islam, ketika tidak ada visual, justru mereka mengembara dengan cara yang sangat ajaib dalam hidup mereka dan sangat mengena dalam diri mereka. Gampangnya. Atau yang zaman usia saya itu dulu pernah dengerin itu, sandiwara radio. Ya, dulu cari TV susah, ya kan? Sandiwara radio umpamanya tutur tinuar itu maksudnya ya, zaman usia saya. Gitu. Begitu difilmkan ke orang yang pertama kecewa. Ya, begini dong akhirnya orangnya. Kenapa? Karena begitu bisa diwarnasi berpuluh episode, tidak? Dan kita aktif itu dengerinnya, tanpa diskusi itu dengan teman-teman, ya kan? Bayangkan itu. Dengan semua pengembaraan kepala kita yang diperdengarkan di telinga, radio tidak ada gambarnya. Begitu digambar kita kecewa. Hati-hati itu. Tidak semua yang visual istimewa. Nah, ya? Tidak semua audio harus dengan visual. Tidak semua harus begitu. Ada satu buku judulnya As-Sam'a wal Basar fil Qur'an al-Karim. Bahkan itu disebutkan karakter ilmu Quran adalah sam'i, audio. Jadi karakter ilmu Quran adalah audio, sam'i. Ya, jadi anak-anak guntingan ini, kalau dengan ini berarti antum tinggal setel di rumah, ya, video kaset segala macam itu. Antum tinggal setel di kendaraan, di mobil, kalau bersama anak-anak di mobil umpamanya. Sekali lagi antum hilangkan musuhnya tadi ya. Kemudian hal yang juga menjadi sangat penting adalah walaupun suara kita jelas suara dibanding dengan Imam Masjid Haram Masjid Nabawi, ya suara kita itu bandingannya suara parau bin serak gitu ya, jadi oke lah. Tapi aku perlu tahu Syekh Sudais atau Syekh Surai itu yang tidak dia miliki dibandingkan saya yang suaranya pas-pasan adalah saya ayahnya anak-anak ini ibunya anak-anak ini. Itu tidak dia punya untuk anak saya, maksud saya. Kata artinya, ada ikatan hati, betul ya? Ikatan batin yang sangat kuat antara orang tua dan anak-anaknya. Maka jangan hanya selalu pakai kaset atau CD. Suara orang tua. Kalau ada suara orang tua. Ya? Baik, kemudian saya bacakan cepat, ini ada 14 poin ya. 14 poin yang sebenarnya sekali lagi ini membantu untuk mengkondisikan menghafal asmi'ihil Qur'an wa huwa janin. Perdengarkan Qur'an saat janin. Ya, perdengarkan Qur'an saat janin. Jadi masih di rahim ibunya dulu, yang hamil di sini atau yang mau hamil lagi. Ah, tolong hati-hati. Perdengarkan Quran saat masih janin. Ya. Jangan gandut. Apabila gandut anak joget. Begitu lahir dance ya. Iya. Iya. Perdengarkan Quran, masyaallah perdengarkan. Perdengarkan Quran ya kan? Ibunya, bapaknya kalau pulang kantor, perdengarkan Quran. Baik. Asmi'il Quran wa huwa radhi'. Perdengarkan Quran saat usia menyusu, nanti menyusu ibunya, ya. Ini usia pengkondisian sebelum 5 tahun dari saya bilang, ya sebelum 5 tahun. Nanti terus berlanjut tidak bisa. Jadi kalau di usia-usia ini saat menyusui itu masya Allah, saat yang tepat berkomunikasi. Tuh, jadi ini kalau menyusukan jadi ibu nih, ya menyusui anaknya. Bisa jadi bapaknya juga boleh bacain sampingnya, ya kan? Ibu itu, makanya kalau sambil menyusu punya rito, kalau anak menyusu yang rito hatinya. Karena ada orang tua, seorang ada ibu yang menyusu tidak rito. Ya anak lama amat menyusunya ya. Ya itu anak. Justru ini kesempatan berlama-lama dengan anak yang tidak akan pernah hadir usia ini, tidak akan pernah terulang sepanjang hidup kita. Usia 0 sampai 2 tahun itu. Usia emas. Ya kalau menurut para ahli otak, itu usia tumbuhnya sinapsis kepala otak kita ya. Jadi usia menyusui. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, lanjutan dari janin. Iqra'il Quran amamahu. Yang tadi saya kira. Bacakan Quran di hadapan dia. Di pangku, duduk di sini. Atau mungkin dia sambil ngutip. Tadi saya bilang, anak-anak itu lewat aja hafal. Dia mungkin lagi main. Matanya kemana-mana. Dia lagi main apa ya, puzzle siapa. Ada baca Quran? Baca Quran di hadapan dia. Baca. Kalau anda ulang tuh, bahkan nanti karena anak-anak punya kemampuan beda-beda ya, kecepatannya beda-beda, nanti anda boleh tes. Kalau anda punya anak satu, tidak jadi tes. Makanya jangan cuma satu anak itu. Jadi, kalau satu, bandinginnya gimana? Bandinginnya mana? Oh, kan bandinginnya kan? Kalau anda punya anak lebih dari satu, baru anda bisa bandingkan. Pak, anak saya yang pertama, itu kalau saya baca 10 kali Pak baru dia hafal. Kalau yang kedua lebih cepat Pak, dia biasanya 5 kali sudah. Nah yang ketiga itu hebat banget Pak. Nah itu baru punya perbandingan. Nah yang ketujuh Pak, masya Allah. Anugerah terbesar dalam hidup saya. Apa ya? Kelana itu 7. Kelana yang 1 ya. Satu-satunya ya kan. Semata wayang. Semata wayang makanya 1 memang ya. Ya. Jadi beda-beda nanti berdengarkan Quran di hadapan mereka. 4. Ya. Ahdini mushafan khasan bi. Kasih dia satu mushaf khusus buat dia. Kasih musaf khusus buat dia. Ini musaf buat kau nak. Nanti artinya lagi. Ini musaf buat hatimu. Enak buat kau. Jaga baik-baik ya. Baik-baik. Kalau perlu kasih apa kayak ya. Tempel fotonya, tempel namanya, apa segala macam. Dia tahu. Karena di anak-anak, di usia anak-anak, terutama kalau sudah mulai usia 3, 4 terus ke atas, itu usia dia merasa harus memiliki sesuatu. Kalau dalam bahasa namanya, lori sama lu. Jadi ada fitrah dia mau memiliki sesuatu. Makanya kalau dia punya mainan kadang-kadang susah diminta oleh temannya. Punya aku ini, ya kan? Karena tadi itu warisan, itu tidak salah, tidak salah. Hanya nanti memang dia harus diajari untuk berbagi. Tapi dia tidak salah karena setiap kita harus punya itu. Kalau ada orang tidak merasa harus memiliki sesuatu, itu bahaya malah. Ya kan? Anda punya istri Pak? Iya punya, tapi nggak apa-apa berani-rani juga. Orang tidak punya, ya? Orang itu fitrah, fitrah orang harus memiliki, ya? Nah, berikan dia mushaf khusus buat dia. 5. Haflah likulli hizb juz min al-Qur'an. Buatkan ya acaranya, ya senangan perayaannya setiap selesai satu juz Qur'an. Apa ke ya? Buat dia senang, merasa dihargai. Soalnya satu juz diuji, masya Allah. Makanya di kami kalau hari Jumat pagi itu tidak menghafal. Jadi menghafal itu cuma Senin sampai Kamis, coba lagi. Itu 4 hari seminggu. Menghafal anak itu bisa transfer dari itu cuma 4 hari. Hari kelima, hari Jumat itu hari tasmiknya anak-anak bergantian. Yang sudah lulus satu juz, dan nyatakan lulus, setiap lulus satu juz dia harus tasmikkan di depan teman-temannya, di depan guru-gurunya, di depan orang tuanya. Dan nanti yang hadir boleh uji, terserah uji apa, terserah siapa aja yang uji. Jadi, setiap satu juz selesai, guru kelasnya memberi hadiah, diberikan penghargaan, orang tuanya datang menciumi, memberikan penghargaan hadiah, setiap satu juz. Senang dia, masya Allah, semangat loh itu. Ya, baik. Kursilah kata Al-Quran dari, kisahkan kisah-kisah Al-Quran. Nah, Nabi Yusuf itu ganteng banget. Ya. Oh itu Nabi Yusuf ada dalam Quran. Mana? Buka di sini. Ada Quran kamu? Dari Quran yang Mama berikan kemarin ya. Buka Quran. Ah, itu surah 12. Nih, baca. Coba dia terima coba. Eh. anak makin hebat, makin merasa bangga bahwa kisahnya menarik, harus semua orang diceritain, Pak. Ya. Jadi salah satu kisah. Nanti kalau sudah mulai merambah masuk ke ilmu, Masya Allah, mereka akan menganggap bahwa inilah ilmu terbesar itu. Mustabaqat Mustaliyah Haul Suwar Al-Quran. Ya, berbagai macam perlombaan menghibur seputar surat Quran. Ini sebenarnya bisa dibuat gimmicknya. Ya, ini game-game yang dibuat berdasarkan Quran itu, dan itu sudah sangat sering kita lakukan. Dan itu, ini saja, itu membantu saja untuk mereka nyaman, senang, apa. Semua permainan itu bisa disulap dengan menjadi permainan Quran semuanya. Ya. Mau apa targetnya? Mau berjalan bisik sekian kilo, tapi targetnya ada poin-poin Quran, bagaimana caranya segala macam. Ya, perlu kreativitas. Ija'anil Quran rafiqahu fi kulli makan. Ya, jadikan Quran jadi temannya dimanapun dia pergi, dia berada. Ya, kalau anak pergi main apa, terus ada sesuatu yang bisa dia, karena Qurannya mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Kalau dia banyak bawa tas, masuk ke rumah teman, Qurannya sudah bawa belum kan? Oh, dia lupa ambil Quran. Terus, aku mau ke rumah Mbak, gitu ya. Aku boleh ngiler gak? Boleh, Qurannya ambil, tolong dibawa. Dijadikan Quran, lalu jadi temannya. Berdiri di wasail mutakhasis sabil Qurani wa ilumi, gitu ya. Berikan juga fasilitas sarana-sarana yang khusus tentang Quran dan ilmunya. Ini gambarnya kayak komputer apa gitu ya. Kalau isinya Quran, jadi kalau antum punya pokoknya antum punya tablet, ya kan, punya handphone, isinya ganti lah, game buah sama. Game itu aduh, Masya Allah, game lah, buah bersihkan, isinya Quran. Ya anak itu buka tahu, jadi anak dimanapun terkondisikan oleh Quran. Dengar suara-suara Quran, nyetel komputer di rumah, nyetel laptop bapak ibunya, tablet yang dibuka, handphone yang ada. Itu kondisian, gitu ya. 10. Ishtarilah mu'akras ta'liniyah. Ini jadi disarankan untuk, kalau ini belum nyarankan untuk membeli. Sebenarnya kalau semacam CD-CD ilmu, gitu ya, yang semacam edu, ya. Edukasi, sisi-sisi yang edukasi, apa segala macam yang sifatnya adalah ilmu. Syaji'iha ala musyarakah fil mustabaqat. Dorong dia juga mau bergabung di dalam berbagai macam perlombaan Quran. Tapi saya sarankan hati-hati menjaga niat anak-anak. Karena kalau niatnya cuma muber-muber jadi juara, itu jadi salah niat. Hati-hati. Dan saya tidak menyarankan kalau masih kecil. Saya tidak sarankan karena anak segitu masih belum siap, jiwanya belum siap, mentalnya belum cukup. Sesiri sautah bahwa ya kalau Quran rekam suaranya. Tidak dibaca Quran, mau surat apa rekam suaranya, ya kan? Dia dengar sendiri, oh senang banget ya Pak. Apalagi kalau antum punya handicap, ya kan? Duduk di sana, asik panjang, sesuai baca. Duduk setel di TV, ya? TV kita, setel di TV kita. Masuk TV, ya? Dan Masya Allah, belum baca Quran ya, tapi suka baca Quran. Suara Yesi, ini beri semangat mereka ya. Syajiri ala musyarakat fi ida'an manusia sekala. Ini hampir mirip dengan yang tadi, jadi didorong untuk dia mau bergabung dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Quran di sekolahnya. Kalau di sekolah mungkin sudah ada ida'an itu semacam radio sekolah, macam-macam. Jadi salah satu saran. Terakhir adalah khusyihi ala anisalli bima yahfal. Ya kan? Hafzihi ala anisalli bima yahfal. Jadi sarankan agar dia kalau sholat membaca yang dihafalnya. Dan biasanya anak suka begitu. Kalau saya disarankan pun biasanya suka begitu. Makanya hati-hati. Kalau antum diimami sama anak kecil. Jadi anak kecil yang sedang menghafal Quran itu biasanya dipilihkan sholat panjang kok dari ruku itu. Kan dia hati sendiri aja. Salat maghrib itu di saat anak baca satu rakaat. Anak-anak jadi dia suka dengan jadi dan itu juga cara mengulangnya. Terutama yang masya Allah waktu saya habis terakhir ini sebenarnya caranya teman-teman saya tunjukkan cara teman-teman di Hamas tentang bagaimana mereka menghafal Quran ya dalam 2 bulan. Kalau ini perlu program, jadi tidak susah, tidak masuk, tidak susah. Hanya perlu Hanya perlu mereka yang membaca Quran sudah baik, tajwidnya sudah baik, sudah bisa membaca Quran dengan baik, sudah mandiri dan sudah terbiasa baca Quran. Cuma itu saja. Dari nol dia menghafal Qurannya, dia 2 bulan sudah selesai. Maka teman-teman Hamas itu 2 bulan selesai, 30 juz. Jadi kemarin yang dibagi ke kita oleh Syekh yang datang, Dr. Hafiz dari Gaza itu, beliau bagi begini caranya. Ya, dan Masya Allah, kalau mereka melakukan banyak keajaiban, ya. Dalam hidup mereka melakukan banyak keajaiban. Karena keberkahan itu, keberkahan Quran Karim. Ini panduan. Satu juz itu kan kurang lebih 20 halaman. Teman-teman ya, satu juz itu kurang lebih 20 halaman. Per hari itu target hafalnya setengah juz. Wah, apa bisa 10 halaman sih? 10 halaman sehari. Ya, yang dimaksud sehari adalah 5 waktu sholat. Karena ukurannya setengah juz dibagi berdasarkan waktu sholat wajib. Otomatis berarti setiap sholat 2 halaman. Sholat duhur nih, ya, sholat duhur. Pada sholat duhur, target dia selesai. Dia berdiri dari sholatnya itu sudah. Dia selesai sholat, kemudian dia mulai menghafal itu dua halaman selesai. Nanti asar gitu lagi, 2 halaman lagi. Maghrib 2 halaman yang baru. Isya 2 halaman yang baru. Subuh 2 halaman yang baru. Baik. Terus kapan mengerjakannya? Kapan mengulang hafalan? Kan kalau sehari 10 halaman gak diulang lupa nanti. Mulangnya tadi, dari subuh tadi sampai nanti matahari terbit sekarang ini. Itu mulang yang sudah dihafal kemarin dari 10 halaman itu mulang. 10 halaman dari mulai subuh sampai suruh matahari terbit. Dari suruh sampai zuhur. Subuh, kan ada wirid zikir apa, kemudian dia menghafal yang 2 halaman, kemudian matahari terbit. Dari matahari terbit ke zuhur panjang waktunya. Ya, dari matahari terbit, suruh, sampai sekarang sampai zuhur. Itu dia murojaah 10 halaman. Maka dengan demikian kalau sudah sehari setengah juz, maka dia perlu 60 hari. Sehingga mereka biasa 2 bulan selesai hafalan Quran 30. Makanya programnya harus program daurah 2 bulan. Ini cocok buat pesantren. Jadi kalau ada pesantren yang katakan susah hafal Quran karena nggak mau pakai konsep ini. Loh, kalau pesantren itu 24 jam kan di pesantrennya. Ya sama guru-guru sama kiai 24 jam, nggak kemana-mana kan bisa. Setengah halaman, dua halaman itu bagi yang sudah biasa baca Quran biasa, apalagi buat anak-anak. Sekali lagi buat anak-anak. Sekali lagi kalau Anda katakan berat itu buat kita, bukan buat anak-anak, ya. Jadi sederhana sekali buat mereka. Kemudian biasanya teman-teman Hamas itu setelah 2 bulan selesai 30 juz, bukan setoran ya, maka ada program 10 bulan berikut, ini setahun pas. 10 bulan berikut full murojaah. Targetnya sehari harus membaca 5 juz, setoran 5 juz, begitu setiap hari sampai selesai 10 bulan. Ini dibagi kemarin ke kita, dan ini dilakukan oleh teman-teman. Mereka melakukan lebih dari ini, Pak. Kalau buat mereka sampai bilang gini, ini mah gampang benar. Gampang ini, gampang di masjid. Ini gampang ya. Rasanya terjemahin, Pak. Jadi bilang gini, ini mudah sekali. Kata semuanya juga mudah sambil merumut. Mudah itu. Jadi, tapi luar biasa. Saya beliau bilang gini, tapi beliau katakan gini. Saya tahu ini mungkin agak sulit buat antum karena antum bukan Arab. Kalau kami terbiasa lisan-lisan Arab, tulisan-tulisan Arab. Makanya kami 2 bulan. Tapi saya ridho. Saya sudah ridho kalau antum hafalnya 4 bulan. Sama aja ya kan? Tadi saya bilang, kalau di kami itu tantangan. Saya bilang ke teman-teman, tantangan buat antum 4 bulan selesai. Kita buat. Beri tantangan 4 bulan. Ya. Dan mereka masuk. Sampai beliau bercerita lagi. Beliau bilang, ini gak seberapa. Asrata. Suatu hari kata beliau, saya punya murid. Saya punya murid. Murid saya ini sudah hafal 29 juz. Tinggal satu aja. Masuk Ramadan. Itu masuk Ramadan, dia nanya ke beliau, guru murid ini nanya. Syekh, saya kurang satu juz. Menurut saya menyelesaikan hafalan satu juz ini sebulan ini. Atau saya mau murojaah yang 29 juz. Saya hanya bilang, bisa enggak kamu? Ini waktu itu habis subuh. Bisa subuh, ngobrolnya. Bisa enggak kamu, nak, hari ini selesai satu juz hafal. Yang tadi kurang, hari ini selesai satu juz. Itu dilihatin gurunya itu, serius juga gurunya ya. Tantangan, kalau mereka buat tantangan itu enggak ada yang nanggung. Kalian anggap sehari satu juz sama hafalan. Selesai Isya dan Tarawih, anak itu datang ke beliau, saya mau setoran yang satu juz itu. Sudah hafal satu juz sehari. Terserah. Satu lagi yang beliau ceritakan dari Masya Allah. Satu hari itikaf, beliau malam itu memberikan tausiah tentang bagaimana salafus saleh dahulu berinteraksi dengan Quran sangat cepat kalau saya baca Qurannya. Di antara yang beliau sampaikan adalah riwayat yang mengatakan bahwa Utsman sholat satu rakaat 30 juz. Dari mulai sholat Isya selesainya menjelang subuh. Satu rakaat baru rukuk 30 juz. Itu kan kalau buat kita kan cerita dinas biasa berantah malah kita bantah ya. Cuma mungkin Pak mungkin riwayatnya soal itu. Kalau dia, kalau di teman-teman Hamas diceritakan itu, begitu diceritakan langsung tahu dicoba oleh mereka. Dicoba, kata beliau besok hari saya punya itu. Besok hari itu ada anak muda dari sejak selesai sholat Isya dia berdiri di situ. Jadi memang ngumpet di samping tiang itu. Kata beliau kayaknya semuanya yang tahu, ikhwan-ikhwan nggak ada yang tahu. Beliau selihat dia sholat sampai jam istirahat. Jadi tidak teraweh, dia tidak ikut teraweh, dia sholat sendiri itu. Kemudian teman-teman istirahat dia masih di situ. Baru kurukul. Begitu sampai selesai teman-teman bangun, karena jam 2 mereka diam, dia masih berdiri. Dan itu tidak lukuk, dia awasi karena dia ingin tahu anak ngapain itu. Baru kurukul. Kemudian begitu selesai diam, jam 4 mereka selesai diam, mau sahur, itu anak masih berdiri. Jam 4, seperempat, Allah berukuknya. Mas perempat. Itu selesai, dia selesaikan dua rakaat, kemudian salam, dipanggil sama Sina. Saya awasi kamu dari Isya sampai jam 4, seperempat, baru rukuk, satu rakaat. Apa yang kamu kerjakan? Dia katakan, bukankah kemarin Syekh sampaikan pada kami, ini dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu, saya lakukan dan saya alhamdulillah bisa. Itu kalau di Hamas, dicobain. Kalau kita lawan aja kan. Itu, makanya kan sudah enggak usah dia katakan ya kami belum sanggup ya kan. Kita masuk tahu lah kadang-kadang. Wah itu tidak nyunah Pak. Masya Allah. Insya Allah kita ya. Dan inilah, makanya inilah yang kemudian ya kita benahi lah realitas kita dengan Allah Tuhan. Dan sekali lagi teman-teman Allah SWT, ini apa yang disampaikan sebenarnya sederhana, teori besarnya kalau namanya anak-anak adalah talaki itu gurunya harus ada atau gurunya harus orang yang tajwidnya baik karena begitu sekali salah mereka salah karena dia melihat lisan kita dan mendengarkan dia akan liru dan inti menghafal Quran mau siapapun teorinya gitu ya, pasti mengulang-ulang cuma itu, teorinya cuma itu talaki ketemu gurunya kalau anak-anak gitu ya kalau dia sudah bisa baca dan sudah punya semangat tinggal disuruh. Nah, kalau mau jok sana tiga setengah halaman ya, 15 menit. Nah, itu kalau sudah biasa yang sudah bisa membaca. 15 menit disini lagi, setengah halaman. Jodoh sana, balik ini sudah 15 menit sudah setengah halaman. Apa? Itu kalau sudah bisa baca. Yang belum baca kita tonton. Di drill. Baik, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Selamat mencoba ini kalau dan insya Allah tidak rumit kalau beranak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak misalnya tadi malam kan kami belajar mengenai menghafal Al-Quran agar lebih mudah itu menggunakan hati. Terus agar bisa dengan hati kami harus tahu makna. Bagaimana kalau dengan anak-anak ini, apakah dengan artinya juga? Baik Bu, sekali lagi bahwa kalau anak bisa baca Quran, bisa baca Quran sendiri, itu lebih cepat dibandingkan di drill. Gitu ya, kita lagi di drill, dia belum bisa cuma pakai telinga saja, dia baca sendiri, lebih cepat baca sendiri. Kalau seseorang menghafal Al-Quran, tahu maknanya, lebih cepat dibandingkan yang hafal tidak tahu maknanya. Begitu ya. Tapi saya mau sarankan, kalau anak-anak, itu seharusnya buat mereka tidak perlu dibebani berat di awal dengan makna. Tidak, karena nanti mereka punya PR dua. PR menghafal Qurannya dan PR maknanya. buat mereka tadi, sekarang ini saya kasih contoh anak-anak yang lagu cinta, cinta, rindu, tanya cinta apa cinta? Au, cinta apa? Pokoknya apa, betul ya? Mereka akan hafal, bahkan tidak paham. Itu proses awal. Nah kalau yang tua-tua gak apa-apa, silakan sambil maknai, karena udah terlambat umurnya ya kan. Ngapal lagi hasilnya? Ngapalnya belum, ya sudah, gak apa-apa, itu bagus sekali. Tapi buat anak-anak, apa hasilnya? Jangan kita, anak Arab sekalipun membaca Quran itu tidak utuh dia memahaminya, walaupun itu bahasa mereka. Namanya anak-anak, pokoknya tinggal apa aja. Ya? Tapi tadi, kalau tadi ada poin, kisahkan. Nah, itu akan membantu mereka semakin satu, semakin bangga, kedua makin cepat. Maka ini yang saya lakukan. Kalau di kami, itu saya buat kurikulum, kurikulumnya, sebenarnya untuk memotivasi mereka. Jadi ada awam dalam juz 30, manusia dalam juz 30, kisah dalam juz 30. Ini disampaikan menjadi sebuah kurikulum besar sendiri ternyata, begitu dijalankan. Tapi aslinya targetnya bukan untuk mengampikan ilmu ke mereka ini, karena ini belum waktunya. Tapi hanya untuk membuat mereka bangga, kagum. Wah, di Quran saya hafal isi sehebat ini. Wah, kalau ilmu IPA kurikulum Indonesia lewat itu, Pak. Benar, dengan kurikulum lewat, benar. Terlalu sederhana. Kurikulum yang dibuat di negeri ini untuk anak situ terlalu sederhana. Dan ternyata dahsyatnya adalah kita tidak membahas dari ilmu umum masukkan ke Quran, tapi dari Quran baru dikeluarkan di umumnya. Oke, makanya kita buat alam dalam 30, manusia dan semua sudah jadi. Dan sudah diajarkan. Nah, ternyata itu membantu sekali mereka untuk mendapat kosakata Quran. Dan itu yang saya tidak duga. Jadi saya yang membuatnya, tapi saya tidak menduga. Tidak menduga itu begini. Karena mudah, karena anak saya kan juga di situ. Jadi saya tahu, oh, ternyata kalau betul. Padahal saya sudah tahu, cuma karena kita dengar, inilah orang tua. Karena tetap aja underestimate. Ternyata mereka itu bukan hanya mendapatkan penjelasan tentang bagaimana gunung dalam juz 30 Allah sampaikan segala macam. Ternyata kosakatanya pun nyangkut di kepala mereka. Jadi tidak ada yang asing buat mereka, dan itu memudahkan nanti mereka belajar bahasa Arab, gitu ya. Setiap mereka bertemu sebuah kata yang sudah pernah berulang-ulang disebut gurunya, tahu artinya deh. Mereka nggak sedang belajar terjemah, nggak sedang belajar terjemah. Dan ada di kita ini yang mau sengaja belajar terjemah ya. Al-lail artinya malam, ya. An-nahar artinya siang. Asy-syams matahari, gitu. Ya. Kan begitu. Belajar dari biasa. Akhirnya mereka terbiasa dan tahu, paham kosakata itu. Nah itu ternyata nanti begitu mereka ketemu sepotong-sepotong kata dia hafal itu, nanti begitu dia nambah dan dia ketemu kata yang sama, itu buat dia akan menyusun sendiri di kepalanya, mudah menghafal dengan kata-kata yang sudah dia pahami itu. Tetapi di anak-anak sekali lagi saya tidak menyarankan untuk mereka dibebani dengan pemahaman sampai ini dulu pemahaman nak baru kamu ngapa, tidak. Aslinya semua kita memulai dari menghafal dan tidak paham. Kalau nggak percaya upacara, bisa diajari sama tokoh di Kalimantan. Upacara, anda upacara apa SD? Siapa upacara? Terus nyanyi apa lagi? Lagunya apa? Indonesia Raya. Abis itu terus apa segala macam gitu kan? Tanya anak-anak. Itu ngerti gak tuh lagunya? Pribadi bangsaku. Apa sih pribadi bangsaku gak pernah? Au! Malah kalian nyanyi ya. Udah gak tau kan bunyinya mereka ya. Karena gak ada tajwidnya. Jadi supaya pribadi bangsaku bunyinya ya. Ya pribadi bangsaku. Wah itu kan anak-anak ya. Karena gak ada talakinya ya. Nah itu nanti dari semua hal, dari semua hal di kita ini, kita melakukan di usia kecil, menghafal sebelum memahami. Ya, menghafal sebelum memahami. Jadi gitu, Bu. Menghafal saja seperti mereka menghafal yang lainnya, menghafal, memahami, tadi paling hanya ya mengkondisikan saja, untuk mereka tambah semangat, apa? Oh, langsung. Baik, Ibu. Masih ada? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kita mengajarkan kepada anak sama teman, kita harus mencontoh kan. Terkadang anak tuh saking pintarnya, kita dibalikkan dengan omongan kita sendiri. Bapak aja udah hafal, gimana saya bisa hafal gitu Pak. Gimana cara untuk melatih seorang anak biar kita tuh sebenarnya juga enggak hafal, tapi kita enggak pingin anaknya kita tuh seperti kita yang udah hafal gitu loh. Terima kasih. Baik. Maksudnya Pak, orang salah diprotes kan harus terima ya. Lu kan jadi orang tua salah kalau gak hafal Quran, sana yang nyuruh hafal Quran kan aneh memang. Betul kan? Kita gak hafal, kita nyuruh anak kita hafal, aneh memang. Tapi kan kita harus, kita mau, kita pengen ya. Nah, ya sudah. Tapi tinggal pertama minta maaf, mohon maaf ya nak. Beginilah dulu kesalahan ayah bundamu, ya kan? Ya, gimana wong kita ini dulu ngajinya nak, masih SMP, SMA baru ngaji, ya kan? Makanya kau bersyukur dari kecil sudah ngaji, maka ayah bunda mohon maaf belum hafal Quran. Maka gini ya, yuk sekarang kita ngapal bareng, ya kita ngapal bareng, tapi ayah bunda sudah minta maaf sebelumnya, pasti kamu lebih cepat. Ya, nah, nanti kita bareng-bareng, maka programnya ngapal bareng. Biasanya mereka akan tantangin kita. Bapak, ayah mau selesai kapan hafal Qurannya? Nah iya saya gitu, benar jawabannya gitu. Akhirnya kan, kapan maksudnya? Nah, dia merasa di atas angin maksudnya ya kan? Ah itu, terserah itu mau jawabnya gimana kan? Mau jawabnya apa kalau sudah gitu? Terserah komitmennya, tapi tolong hati-hati. Jangan ini dibuat main-main karena anak-anak pegang keumuman kita, Pak. Berarti itu, pegang keumuman kita. Dan disitulah kemudian mereka akan semakin kagum pada orang tuanya. Kalau kita menghargai mereka, ini contoh menghargai mereka, umpamanya dalam Islam bahkan anak bukan zaman Nabi itu ada anak umur 7 tahun sudah jadi imam. 7 tahun sudah jadi imam, berarti kan belum balik, sudah mumayyiz dan belum balik. Sebenarnya anak kita sudah umur 10 tahun deh, kira-kira sudah menjelang balik atau bahkan sudah balik ya. Terus umpamanya kayak satu lain hal kita harus sholat di rumah. Bahwanya kalau ada laki ya ibunya, bahwanya bilang kalau laki masjid gitu, atau satu dengan hal terpaksa bapaknya di rumah. Kemudian kalau dalam Islam yang menjadi imam kata Nabi adalah faliya ummukum aqra'ukum, yang jadi imam hendaknya orang yang paling bagus dan paling banyak hafal Al-Quran. Gitu? Gitu? Nah, kalau jadi imam ya hari ini caranya tentu harus sudah ngerti sholat ya, dan ngerti hukum sholat. Jadi imam kan hati? Ah, ayah aja deh. Bukan kamu tahu, ayah apalah yang cuma setengah jus. Ya kan, setengah jus aja salah terus, ya. Kan kamu lah yang apalah sudah 3 jus, ya kan? Imam ya, imam ayah sama bunda. Kenapa ya? Anda sedang memberi penghargaan yang luar biasa pada dia dengan prestasi dia. Kalau enggak, imam bapak ibunya coba. Karena urusan imam itu bukan urusan tua, Pak Bu. Kenapa yang tua? Enggak ada. Dalam petunjuk Nabi bukan karena tua. Petunjuk Nabi adalah faliya ummuku aqra'ukum, yang paling ahli, yang paling bagus, paling akademiknya dan paling banyak hafalan Quran. Dalam riwayat lain adalah aksarukum Quran, yang paling banyak Quran hafalan Quran. Dan seterusnya. Jadi makanya tadi yang minta maaf dulu, memang kesalahan kita, ya, yang minta maaf dulu, ya. Dalam salah kan minta maaf, ini mulia, mulia sekali anak-anak akan semakin kagum dengan orang tuanya. Yang kedua ya sudah, buatkan komitmen yaudah, yuk ayah, bunda ngapal bareng dengan kamu. Nanti anak-anak akan lihat tuh sehari-hari, wah ini ngomong tuh uang nih kayaknya ya. Atau hati-hati, makanya sekarang jangan bermain-main dengan janji, komitmen, umpamanya sekali waktu gitu, anak ingat ayahnya, oh ayah lagi ngapal Quran. Oh bunyi lagi ngapal Quran gitu, dia tahu, oh serius. Tadi semua bersama di rumah, sekali waktu duduk bersama, ya, duduk bersama. Di pagi hari setelah sholat subuh, masya Allah duduk bareng sini nak, ya, duduk bareng sini. Ya setelah, nanti sekali waktu, ya udah, anaknya yang membaca, orang tuanya yang dengar. Atau nanti orang tuanya yang membaca, anaknya yang dengarin. Ya, bisa. Di saat itulah anak-anak merasa sangat dimuliakan oleh orang tuanya. Allah bisa. Baik, masih ada, masih kesempatan? Cukup? Baik Bapak Ibu semuanya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan. Subhanallah, banyak sekali ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Masih ada? Baik, silakan. Kami kan anaknya dari TKB yang paling gede, usia 5 tahun lebih. perempuan kembar. Dulu kan nyari sekolah itu yang dekat rumah, sekolah Islam kan. Itu ya sekarang sih kondisinya udah terlanjur gitu. Di sekolahnya udah saya jarin, saya kayak hari Kartini yang udah diperlombakan tuh lagu kita Kartini gitu kan, menang tuh lah itu. Di rumah juga bergaul sama tetangga, nyanyinya nggak jelas sih, tapi ya nggak dengan nyanyi yang bagus tuh nggak gitu. Tapi nyanyi anak-anak gitu kan udah terlanjur gitu. Itu kira-kira bisa dikondisikan lagi nggak kan? Saya tadi saya cerita di rumah tidak ada musik sejak saya menikah, komitmen dengan istri saya. Itu anak-anak saya hafal lagu anak-anak, Pak. Tadi saya bilang, anak-anak lewat di mana saya hafal, ya kan? Malah begitu tiba-tiba dia pulang bawa CD lagu anak-anak. Dari mana kau dapat? Dari Mbah. Mbahnya beli ini, bisa. Saya tidak lama, saya selesai. Ya, jadi saya meminimalis sampai pada tingkat yang saya bisa. Nanti kalau sudah kelewatan, sudah terlalu sering, saya cut. Jadi kalau dia, jadi gitu. Lagu anak-anak, lagu apapun yang gitu ya, lagu anak-anak itu. Nah, anak antum perempuan masih bagus, ikut Hari Kartini ya. Nah, anak saya laki-laki, namanya Usama pula, yang kedua itu. Sila, Usama itu Sila. Saya kan setiap ngasih nama anak, nah kata pertamanya adalah orang bersejarah dalam sejarah besar Islam. Saya bilang, kau tahu nak, Nabi kasih kau nama Usama agar kau jadi Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan tentang Usama bin Zaid, saya cerita sama Usama bin Zaid. Suatu hari dia sekolah TK, pulang bawa bunga. Dia pulang gak lalu, dia senang banget. Tadi, antum berbunga. Saya senyum kecil dalam hati, kan? Bagaimana? Dari bunda sekolahan, dari guru. Emang kau dikasih bunga? Iya, aku menang ini. Saya puji. Harus puji lah, ya. Prestasi, Masya Allah, apa prestasi? Kenapa? Prestasi, Masya Allah, itu luar biasa. Kau harus kau lebih hebat dari itu sebenarnya, kan? Nah, tapi gini, siapa namamu? Usama. Usama itu artinya singa. Baru kali ini ada singa senang bunga. Bukan berarti singa tak bisa romantis, ya kan? Singa bisa sangat romantis, bisa. Dia ada singa dengan pasangannya, ya kan? Romantis sekali. Sekali waktu dia beri bunga. Ya, besok minta, sampaikan ke gurunya, ya kan? Besok minta sekali waktu bunga, sekali waktu kasih pedal. Biar jelas laki-lakinya. Pas terima rapor, saya mungkin satu-satunya ayah yang datang. Siapa? Ya, di Indonesia ini kan kalau dipanggil orang tua murid, ya kan banyak anak yatim di Indonesia. Ibunya tuh yang datang kan? Ya, saya paling ganteng di sekolah pasti itu. Karena laki-laki satu-satunya biasanya datang atau ada satu dua orang yang lain. Gimana kok saya datang? Atau ini masuk sekolah TK? Ah, sekolah TK itu nggak dianggap biasanya. Ya. Saya datang sekolah TK, saya temui gurunya. Gurunya baru buka. Ustaz, mohon maaf kejadian waktu itu. Jadi aku, sih kita nggak pernah bermasalah kan? Enggak, waktu itu sama saya kasih bunga. Oh ternyata nyampe ke gurunya, alhamdulillah ya. Enggak apa-apa bu, ini kalimat kami di rumah dan saya tidak larang bu, kalau bunga buat seorang singa tetap penting ya kan. Tapi dia laki-laki bu, saya didik dia dengan cara laki-laki. Karena dia harus jadi laki-laki, karena Quran menyampaikan laki beda dengan perempuan cara didiknya. Boleh cerdas harukal unta, laki-laki tidak sama dengan perempuan kata Allah. Nah gitu ya. Nah, mesti bagus karena aku perempuan ya kan, ikut hari Kartono tadi itu kan, super bagus ya. Mesti lumayan ya kan, walaupun berlingkak-lingkok itu ya masalah. Jadi anak-anak dia jadi berpakaian nggak jelas dari sejak kecil. Baik, bagaimana mengembalikan itu bisa? Kalau usia anak-anak nggak usah khawatir, Pak, pergi 5 tahun, 6 tahun, itu usia muda, insya Allah masih umur sangat muda. Sederhana saja, kalau yang usia segitu belum susah. Yang susah itu kalau sudah usia kita. Sudah pro itu menghilangkannya awal banget, karena itu hitamnya sudah berkerak. Itu dibiarkan hitam, digosok gak hilang, dikrok jebol. Memang sudah salah, tak? Kalau di umur kita itu sudah salah. Tapi lakukan ya, jangan sampai tidak melakukan sesuatu. Kalau anak-anak insya Allah bersih lagi, itu sederhana sekali. Caranya mudah, caranya tentu mudah. Antum tinggal analisa ini, anak ini suka dengan lagu, dengan apa itu sampai sudah pada tingkat kecanduan atau belum. Karena kalau sudah tingkat kecanduan, kecanduan pun bertingkat. Tapi kalau anak itu saya kira belum level tinggi kalau kecanduan, paling baru senang apa. Kalau kan gini, kenapa harus dianalisa? Karena kalau kecanduannya sudah kecanduan yang cukup berat, itu menghilangkannya harus bertahap. Saya hanya khawatir kalau dicampur kaget. Gitu ya, kaget itu suka perlu waktu untuk menyadarkan diri lagi. Cabutnya. Tapi kalau anak-anak kecil gitu, kalau memang tidak apalagi belum, belum kecanduan, paling dinyanyi biasa, itu biasa sih. Tidak ada masalah. Hanya si Anda tinggal, untuk kamu tahu kanset, kanset itu bisa disimpan. Betul ya? Kalau memang tidak rumit, tuh kasetnya nggak masalah, itu ditimpa aja hilang ya. Timpa dia akan punya rekaman yang baru. Maka tinggal untuk timpa saja, kasih tadi yang saya sampaikan banyak lebar tentang Quran, apa kisah ya, kisah kan suka, kasih Quran, kasih kisah, diajak ngobrol di anak itu sehingga kemudian terkondisikan, setelkan Quran segala macam, nanti akan limpah sendiri. Ini kalau kasusnya belum berat. Kalau kasusnya sudah mulai kecanduan dan agak berat, itu nyambutnya harus pakai strategi. Ada suatu saat saya mencabut musik itu dari seorang anak SMK, gitu kan, itu dengan cara kasar. Dan itu ternyata menyembuhkan kasus dia. Karena dia punya kasus yang Masya Allah masih besar. Jadi, kemudian kasusnya setelah saya analisa musik. Kasus awalnya musik itu merembet sampai kemana-mana. Sampai pelayanan seksual. Awalnya musik, ini saya bilang, makanya musik itu hati-hati. Jangan langgar sesuatu. Nah, akhirnya kemudian itu jangan campur paksa. Tapi ya, nanti akan berontak dia. Saya sudah tahu dia akan berontak, tapi ini kasusnya sudah darurat. Kalau sudah darurat itu, Pak, pakai cara apapun. Yang penting selamat dulu itu ya. Maka kemudian setelah itu, begitu dia berontak betul karena marah segala macam, nah itu baru diatasi. Ya, kalau ibarat luka, dia terluka, nah itu darurat. Ya, darurat. Orang dalam keadaan darurat dia harus dilukai, dengan itu dia mungkin selamat. Enggak apa-apa, dilukai dulu, nanti obat disembuhkan. Bebas, nanti disembuhkan. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah itu kemudian dengan baik sudah selesai. Nah tapi kalau anak-anak nggak segitu, anak-anak insya Allah sederhana, ada timpa saja, timpa nanti dia akan hilang ganti sendiri. Ini, wabarakatuh. Kita hati yang jernih, jiwa yang bersih, kita Allah SWT hidayah, kita Allah SWT kesehatan, keistiqomahan, kekuatan, berikan kita kepada kita cahaya. Cahaya akan menerangi hati kita, kehidupan kita, keluarga kita, yang akan membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita generasi yang keluarga cinta Al-Quran, generasi yang mau mendekat kepada Allah dan Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمستقيم إماما